Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita dipertemukan dalam majelis ini untuk melanjutkan wajah kita membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tohan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis sahih. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang hadis hasan. Tentang hadis hasan. Qala rahimahullah au qala Hafizahullah Ta'ala al-hasan تعريفه لغة هو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال. Al-Hasan secara bahasa adalah sifat musyabbaha, ya, dari al-husn yang bermakna baik atau bagus. Jamal. Jamal itu bagus. Kalau jamal apa? Mas Rahmat. Jamal apa? Unta. Jadi Jamaluddin. Jangan Jamaluddin, otak agama. Jamal, al-jamal artinya baik. Istilahan, ya ini al-hasan, secara makna artinya baik. Istilahan, ya, ikhtalafat aqwalul ulama fi ta'rifil hasan. Perbedaan, ucapannya para ulama itu saling berbeda dalam mendefinisikan al-hasan. Nadharan li'annahu mutawassitun bainas sahih wa da'if. Perbedaan ini muncul karena al-hasan itu statusnya berada di antara sahih dan dhaif. Kalau sahih jelas, dhaif jelas. Nah, ini tengah-tengahnya ada hasan. Apa definisinya? Walianna ba'dahum arrafa ahada kismaih. Dan karena, kenapa terjadi perbedaan? Karena sebagiannya para ulama mendefinisikan hasan, ya, hanya dengan salah satu dari dua jenisnya. Al-hasan ada dua jenisnya. Ah, siapa yang menyebutkan? Apa Dani? Hasan? Hasan li dhatihi dengan hasan li ghairihi. Nah, kenapa ada perbedaan pendapat para ulama dalam mendefinisikan al-hasan? Karena sebagiannya hanya mendefinisikan al-hasan dengan salah satu jenisnya. Wa sa'adkuru ba'da tilka at-ta'rifat thumma akhtaru ma'arahu awfaqa min ghairihi. Maka aku akan sebutkan sebagian definisi-definisi tersebut. Kemudian aku pilih apa yang kupandang yang lebih tepat dari yang lainnya. Ya. Yang pertama kata beliau, ta'riful khattabi. Ta'rif al-khattabi. Ya, sebutkan dalam Ma'alimus Sunan. Kata beliau, huwa ma'urifa makhrajuhu. Washtahara rijaluhu wa alaihi madaru aktsaril hadis wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'maluhu amatul fuqaha. Hadis hasan menurut Al-Khattabi adalah apa yang diketahui jalan keluarnya. Apa yang diketahui jalan keluarnya. Kemudian rijal hadisnya itu masyhur. Dan pada hadis tersebut adalah tempat, hadis tersebut adalah, maaf, kembali kemana ini? Wa alaihi madaru aktsaril hadis. Dan padanya lah perputaran kebanyakan hadis. Jadi kebanyakan hadis itu adalah hadis hasan. Wa huwa alladhi yuqbiluhu aktsarul ulama. Hadis ini adalah hadis yang diterima oleh kebanyakan ulama. Wa yastamiluhu ammatul fuqaha, dan diamalkan oleh kebanyakan fuqaha. Ini adalah definisi Khattabi, ya. Tapi nanti kata beliau, definisi ini banyak sekali intiqadnya. Ya, banyak sekali kritikannya. Sehingga bukan definisi yang jami' mani', ya, yang dikenal jalannya. Apakah hadis semua hadis hasan dipersyaratkan dikenal jalannya semua? Kemudian ishtahara rijaluhu, apakah hadis hasan itu harus masyhur rijalnya, apa kadar kemasyhurannya? Ya. Wa alaihi madaru aktsarul hadis, ya ini mungkin banyak hadis memang banyak hadis hasan. Wa huwa alladhi yuqbiluhu aktsarul ulama, banyak yang terima oleh para ulama dan dipergunakan oleh ahli fikih. Ya, ini semua tidak ada keterkaitan sama sekali dengan al-hasan. Ya, tidak ada keterkaitan sama sekali dengan al-hasan, sehingga kurang baik apa yang disampaikan oleh Al-Khattabi rahimahullah ini. Kemudian ta'rif At-Tirmidzi, yang kedua definisi dari Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi may yatawahhamu bil kadhib. Hadis hasan, kata Tirmidzi, adalah semua hadis yang diriwayatkan dan tidak ada di dalam sanadnya seseorang yang dituduh dengan kedustaan. Ya, la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib. Ya, tidak ada dari rawi-rawinya itu yang dituduh dengan dusta. Wa la yakunul haditsu syadzan, hadisnya juga tidak syadz. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik, dan diriwayatkan dari selain jalannya. Fahuwa indana haditsun hasan, maka yang demikian ini disebut sebagai hadis hasan. Ya, apa yang didefinisikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini ya sudah mendekati kebenaran, tapi dia hanya mencakup hadis hasan li ghairihi. Kenapa? Yurwa min ghairi wajhin, dia diriwayatkan dari selain jalannya. Kalau hadis hasan lidzatihi, enggak perlu ada periwayatan dari jalan yang lain. Kalau hasan lidzatihi, cukup dengan satu jalan saja, dia sudah tergolong hadis hasan. Sehingga apa yang dikatakan oleh beliau, wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik ya fihi nadhar. Kenapa? Karena ini adalah syaratnya hadis hasan li ghairihi. Karena hadis hasan li ghairihi pada hakikatnya adalah hadis dhaif yang berkumpul jalan-jalannya sehingga dia naik derajatnya kepada hasan li ghairihi. Adapun hasan li dzatihi malah taj. Ya, kita tidak membutuhkan dia diriwayatkan dari banyak jalan. Cukup dengan satu jalan ya. Selama hadisnya itu tidak syadz, tidak mu'al ya, hanya saja perbedaan hasan dan sahih. Perbedaan antara sahih lidzatih dengan hasan hanya pada apa? Tamu dobet. Ya, hadis sahih itu perawinya tamu dobet. Ya, sisi hafalannya itu sangat kuat. Ya, adapun hadis hasan khafif dobet. Ya, perawinya itu hafalannya tidak sekuat perawi sahih. Ini saja yang membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan. Nah, ketika dia dobetnya sangat lemah, akan tetapi jalannya banyak, maka dia masuk kepada hadis hasan. Tapi hasan apa? Hasan li ghairi. Sehingga apa yang disampaikan oleh At-Tirmidzi di dalam definisinya ini adalah definisi yang hanya mencakup salah satu dari jenis hadis hasan. Kemudian yang ketiga, ta'rifu Ibni Hajarin. Ta'rif, definisi dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya. Dalam An-Nukhbah. Beliau menyampaikannya dalam An-Nukhbah. Nukhbatul Fikar. Qala wa khabarul ahadid. Wa khabarul ahadid. Bin naqli adlin tamil dhabt muttasilul sanad. Ghairu mu'al wala syad. Huwa sahih lidhatih. Langsung ya, perhatikan, beliau langsung mendefinisikan dua jenis hadis, hadis sahih lidzatih dengan hasan lidzatih. Kata beliau, khabar ahad yang dinukilkan oleh seseorang yang adil dan sempurna dobetnya, kemudian sanadnya bersambung, kemudian tidak mu'al dan tidak syad, maka dia adalah hadis sahih lidzatih. Ya, ini kan udah kita lewati ya, syarat hadis sahih kan? Ya. أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Ya, ini lima syarat hadis sahih lidatih. Kemudian beliau lanjutnya, lanjutkan wa in fa in khaffa dhabt fal hasanu lidatih. Kalau dhabtnya tadi lebih ringan, maka jadilah dia hadis hasan lidatih. Hasan lidatih. Paham maksudnya? Ya. Jadi perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan adalah apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz ini. Bedanya kalau hadis sahih tam dhabt. Ya, sempurna dhabtnya. Adapun hadis hasan ya khaffa ad-dhabt. Dhabtnya ringan. Khaffa ad-dhabt, dhabtnya ringan. Ya, dari mana kita tahunya itu, Ustaz? Ya, lihat dari penilaian ulama jarh ta'dil terhadap seorang rawi. Ya, rawi sahih misalnya dia di labeli dengan apa? Amirul Mukminin fil hadis, thiqatun li thiqatun tsabit ya, atau thiqah ya, atau banyak lagi lafaz-lafaz yang menunjukkan dia seorang rawi hadis sahih ya, yang menunjukkan kesikohannya. Nah, kalau misalnya rawi hadis hasan ya, lafaz ta'dilnya itu biasanya apa? Soduk misalnya, jujur. Kemudian makmun, ya makmun artinya dipercaya, atau apa? Thiqatun insya Allah. Ya, kata yang membedakan insya Allah, thiqatun insya Allah. Jadi memang insya Allah itu sudah ada indikasi kurang ya. Besok ya ketemu ya insya Allah. Oh, berarti ini kayaknya mau melanggar janji nih. Kalau dia bilang thiqatun insya Allah, berarti dia adalah seorang rawi, rawi hasan. Jadi ini yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Cuma ini saja. Ya, khaffa dhabt. Qultu, kemudian kata Syekh Mahmud Tohan, faka'anna al-hasana inda Ibni Hajar huwa sahih idha khaffa dhabtu rawi. Seakan-akan al-hasan itu menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis sahih, namun perawinya itu lemah dobetnya atau kurang dobetnya. Ya, ai qalla dobtuhu, yaitu lebih sedikit dobetnya daripada perawi hadis sahih. Wa huwa khairu ma urifa bihi al-hasan, dan apa yang beliau sampaikan ini adalah definisi hadis hasan yang terbaik. Amma ta'riful Khattabi fa 'alaihi intiqadatun katsirah. Adapun definisi Al-Khattabi, maka baginya kritikan yang sangat banyak. Tadi sudah kita jelaskan ya, kritikan dari definisi Al-Khattabi. Nggak ada keterkaitan sama sekali beliau dengan sanad ya. Qala wa amma Tirmidziyu faqad arrafa ahada kismail al-hasan. Adapun Tirmidzi, maka dia telah mendefinisikan salah satu jenis hadis hasan. Wa huwa al-hasanu li ghairihi, yaitu hasan li ghairihi. Wal asru fi ta'rifihi ayu arrafa al-hasanu li dhatih. Ya, yang lebih tepat bahwa kalau mau memberikan definisi, berikan definisi hasan li dhatih. Karena itu asalnya kan, asal akarnya itu adalah hasan li dhatih. Adapun hasan li ghairihi tabi. Kenapa? Karena dia bukan hasan aslinya. Artinya dhaif. Ikut-ikutan dihasankan karena banyaknya jalan. Maka kalau ingin mendefinisikan, definisikan asalnya. Yaitu apa? Hasan li dhatihi. Kata beliau, li'anna al-hasana li ghairihi dhaifun fil asl. Karena hasan li ghairihi itu dhaif, hukum asalnya. Irtaqa ila martabadil hasan li injibarihi bita'addudit turukih. Hanya saja dia naik ke derajat al-hasan karena dikumpulkannya ya, karena sebab injibar dipaksa oleh ta'addudi turukihi, dengan banyaknya jalannya ya, karena jalannya banyak maka naiklah dia, kepencet dia, set naik ke atas jadi hadis hasan karena jalannya banyak. Paham ya? Mudah sebenarnya, kadang waktu dulu belajar awal itu ya, pusing sekali pas belajar Al-Muqidah itu punyanya Zahabi. Belajar Hasan itu gimana? Ternyata gampang sebenarnya. Hadis Hasan itu, hadis sahih, cuma rawinya itu levelnya kalah sama perawi hadis sahih. Itu aja hadis Hasan. Iya, kekuatan hafalannya kurang daripada perawi hadis sahih. Baik. Nah, itu aja yang membedakan. Mudah ya hadis Hasan. Memang dahulu juga para ulama al-mutaqaddimun tidak membedakan antara hadis, tidak menganggap adanya hadis Hasan. Mereka menganggap sama itu, hadis sahih dengan hadis Hasan. Cuma ini ada hadis sahih yang perawinya Masya Allah, ada hadis sahih yang perawinya kurang. Dan pada praktekannya seperti itu kan. Hadis Hasan apa enggak dianggap sahih? Sahih. Dianggap hujah enggak? Hujah. Ya. Tapi kenapa dibedakan antara hadis Hasan dan sahih? Untuk membedakan derajat kuatnya. Bahwa derajat hadis sahih itu lebih kuat daripada hadis Hasan. Ya. Tapi pada asalnya sama saja. Mau dipakai untuk hujah kok. Dipakai untuk hujah. Kemudian kata beliau, ta'rifuhu al-mukhtaru. Wa yumkinu an yu'arraf al-hasanu bina'an ala ma'arrafahu bihi Ibnu Hajar bima yali. Kata beliau, mungkin untuk kita mendefinisikan hadis Hasan, ya, dibangun dari apa yang didefinisikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan definisi berikut. Qala huwa mattasala sanaduhu binaklil adli alladhi khaffa dhabtuhu an mitlihi ila muntaha min ghairi syudud wala illah. Ya. Apa yang bersambung sanatnya dengan penukilan seorang yang adil tapi ya ringan dobetnya. Anmitlihi. Nah ini intiqad di intiqad ya. Anmitlihi harusnya kurang lengkap. Anmitlihi au arfa minhu. Karena nanti kalau misalnya seorang rawi yang khaffa dhabtuhu meriwayatkan dari orang yang tamu dhabt. Apakah kemudian dia bukan hadis Hasan? Jawabannya tetap hadis Hasan. Sehingga perlu dikaitkan. Ya, an mitlihi bisa jadi rawi itu yang semisal dengannya au arfa minhu atau lebih tinggi. Tapi tidak boleh lebih rendah karena nanti jadi hadis dhaif. Kalau lebih tinggi enggak apa-apa, tetap dia masuk dalam hadis Hasan. Paham enggak? Baik. Di sini harus ditambah. Kata beliau, binaklil adlil ladhi khaffa dhabtuhu an mitlihi ya. Dengan penukilan seorang yang adil namun ringan dobetnya dari yang semisalnya. Nah, berarti kan kalau semisalnya dia mau tidak mau harus meriwayatkan juga dari orang yang ringan dobetnya, karena dia ringan dobetnya. Tapi apakah seperti itu hadis Hasan? Boleh gak dia meriwayatkan dari orang yang lebih kuat dobetnya? Boleh. Dan tetap termasuk hadis Hasan. Nggak naik dia kepada sahih. Maksudnya jalur ini Hasan, jalur ini sahih. Enggak. Jadi rawinya itu, misalnya fulan A, B, C, D. Kalau kita hanya mencukupkan dengan anmitlihi, berarti semua rawi ini nggak boleh ada yang tamu dobet. Semuanya harus khaffa dobet. Berarti ini salah definisinya. Maksudnya kurang tepat. Kenapa? Karena hadis Hasan tidak mempersyaratkan semuanya itu harus khaffa dhabt. Bisa jadi ada satu yang khaffa dhabt, yang lainnya tamu dhabt. Sudah masuk hadis Hasan dia. Nah, bisa dia dimasukkan kepada hadis sahih lidatih. Tapi Hasan dia. Kenapa? Hanya dengan keberadaan satu saja perawi yang khaffa dhabt. Yang khafifu dhabt, sudah dia masuk dalam kategori hadis Hasan. Sehingga harus ditambah. Agar apa? Agar kalau misalnya dia meriwayatkan dari seseorang yang kuat hafalannya, apakah hadisnya kemudian berubah menjadi hadis sahih? Jawabannya tidak. Tetap dikatakan sebagai hadis Hasan. Sehingga walaupun seorang rawi itu meriwayatkan dari orang yang semisal dengannya, atau meriwayatkan dari orang yang lebih tinggi daripadanya, tetap dikatakan sebagai hadis hasan. Paham enggak? Belum paham? Ulangi sekali lagi. Paham ya? Ya. Jadi harus ditambah au arfa minhu. Ya. Ilal muntaha sampai ke akhirnya min ghairi syudud wala illah. Ini sama dengan syaratnya hadis sahih tanpa syad dan tanpa illah. Baik. Ini definisi dari hadis hasan. Ya, jadi apa yang bersambung sanadnya dengan penukilan seorang rawi yang adil dan ringan tobatnya dari yang semisalnya atau yang lebih tinggi daripadanya tanpa syad dan tanpa illah. Qala hukmuhu, sekarang hukumnya. Huwa kas-sahih fil ihtijaj bihi wa in kana dunahu fil quwwah. Maka hadis hasan dalam berhujjah itu seperti hadis sahih, walaupun kekuatannya tak sama dengan hadis sahih. Walidzalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha wa 'amilu bihi. Seluruh para fuqaha ahli fikih ya berhujjah dengan hadis hasan, wa 'amilu bihi dan beramal dengannya. Bahkan kalau ahli fikih bukan hanya hadis hasan aja yang jadi hujjah, hadis dhaif pun jadi hujjah selama tidak lemah, tidak parah kelemahannya. Para ulama memandang mengambil hadis yang dhaif selama tidak parah kelemahannya itu lebih aula daripada mengambil ra'yunya sendiri. Ini dinukilkan dari Al-Imam Ahmad bahwa mengambil hadis yang dhaif ya yang tidak parah kelemahannya ini lebih afdal daripada mengambil ra'yu sendiri. Masya Allah ya. Ada sandarannya. Ya. Tapi ingat, kelemahannya bukannya parah. Bukan seorang yang ditutup pendusta, pemasuh hadis. Enggak. Misalnya hadis seseorang tuh lemah hafalannya. Tapi dia orang yang bertakwa. Ya. Atau dia rubbama akhto misalnya. Ya, tetap diambil hadisnya. Lebih bagus daripada kita mengambil ra'yu kita. Makanya misalnya tentang sebagian ulama yang tidak mewajibkan cadar itu kan, mereka ngambilnya dari apa, hadisnya Asma itu. Hadis Asma itu kan dipersisikan tuh masalah kelemahannya, tapi tetap aja dibawakan mereka dalam kitab-kitab fikih. Wahai Asma, apabila seorang wanita sudah baligh, maka tak pantas baginya untuk ditampakkan kecuali ini dan ini, itu tangan dan wajahnya. Itu yang menunjukkan bahwa cadar tidak wajib. Baik, ya, dalam berhujjah hadis hasan diambil. Wa 'ala al-ihtijaji bihi mu'azzamul muhaddithin wal usuliyyin. Demikian juga mayoritas atau ya hampir semua muhaddithin dan ahli usul berhujjah dengannya. Illa man syadza minal mutasyaddidin, kecuali orang-orang yang mutasyaddid, yang enggak mau menerima hadis hasan, seperti Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, Ar-Raziyain, ya, mereka tidak mau berhujjah dengan hadis hasan. Waqad adrajahu ba'du al-mutasahilina fi naw'is sahih. Bahkan disisipkan oleh sebagian ulama yang berbudak mudah bahwa dia termasuk hadis sahih. Kal Hakim wa Ibnu Hibban wa Ibnu Huzaimah. Ya. Mereka menganggapnya sebagai hadis sahih. Jadi memang hadisnya sahih, tapi maksudnya ini hadis hasan pun mereka golongkan kepada hadis sahih yang selevel dengan hadis sahih. Padahal kan beda. Ya, padahal kan beda. Hadis hasan memang dia dinilai hadis sahih, tapi derajat kalau dibandingkan dengan levelnya berbeda antara hadis sahih dengan hadis hasan. Ya, tapi kemudian diselipkan seperti Al-Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, ma qaulihim bi annahu dunas sahih al-mubayyan awwalan. Ya, disertai dengan ucapan mereka bahwa mereka apa hadis-hadis ini bukanlah hadis yang sahih seperti yang dijelaskan pada awal mulanya. Ya, mereka masukkan dalam hadis sahih, dalam deretan hadis sahih. Baik. Misalnya, contohnya, ma akhraja Tirmidzi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai an Abi Imran Al-Jauni an Abi Bakar ibn Abi Musa Al-Ash'ari qala sami'tu Abi bihadrati al-adu yaqul qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannah tahta dhilali suyuf al-hadith wa hadha al-hadith qala anhu at-Tirmidhi hadha hadith hasan ghorib qultu wa kana hadha al-hadith hasan li anna rijal isnadihi al-arba'ah thiqatun illa Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai fa innahu hasanul hadith wa lidhalika nazala al-hadith an martabati sahih ila martabati al-hasan. Contohnya, apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi? Ya, beliau mengatakan haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Nah, ini Ad-Dubai ini hasanul hadis, bukan perawi hadis sahih, hasanul hadis. Wa an Abi Imran Al-Jauni wa an Abi Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari qala, beliau mengatakan sami'tu Abi bihadratil adu yaqul, ya bapakku ketika menghadapi musuh dia mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna abwabal jannah tahta dhilali suyuf, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang. Fa hadzal hadits qala anhu at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun gharib. Kata Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Fakultu, maka kemudian aku katakan, wa kana hadzal hadis hasan. Ya, inilah hadis hasan, kata beliau. Kenapa? Li anna rijal isnadihi al-arba thiqatun illa Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Karena semua rijalnya adalah rijal thiqat, ya, kecuali Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, maka dia hasanul hadis. Lihat, satu saja loh, satu. Enggak semua loh, rawinya itu. Cuma satu saja dalam sanad ini, yaitu Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Satu saja perawinya yang tidak memenuhi kriteria perawi hadis sahih, maka hadisnya dihukumi dengan hadis hasan. Ya. Taib. Lidzalika nazal al-hadis an martabatil martabatis sahih ila martabatil hasan. Karena keberadaan siapa? Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai inilah, maka hadisnya turun derajatnya dari sahih menjadi hasan. Dari sahih menjadi hasan, ya, karena salah satu perawinya saja, bukan banyak, satu saja, tapi sudah menyebabkan dia diturunkan derajatnya menjadi hadis hasan. Baik, nakif ila huna, insyaallah besok kita lanjutkan. Ja'far karena apa tadi? Ah, hasanul hadis. Bukan Ja'far ini hasanul hadis. Posisi. Kenapa lemah? Apa derajatnya? Kenapa dia lemah? Bukan lemah dia, hasanul hadis. Hasanul hadis itu ya, sebenarnya kalau tanpa dia bisa jadi sahih kan. Maksudnya kalau kedudukan dia sama dengan perawi yang lain, dia jadi sahih. Tapi karena levelnya enggak sama, levelnya dia hasan. Iya, maksudnya si Ja'far ini kelemahannya apa gitu? Apakah lupa? Oh, itu kembali ke ini, kembali ke biografinya nanti. Kan kita ketika menghukumi seorang perawi hadis kan dari penilaian a'immah jar ta'dil. Nah, bagaimana mereka menilai? Bisa jadi mereka ketemu langsung orangnya. Orangnya lupa misalnya, pelupa. Kan mereka nanti akan tulis ya bahwa si fulan ini hafalannya goncang lah atau apalah. Kalau di apa atau dia dengan sanad. Jadi jarh ta'dil itu juga dengan sanad. Misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menilai seorang rawi ngomongin si Ja'far, dia nukil dengan ulama-ulama yang sejaman dengan Ja'far. Ya, sejaman dengan Ja'far. Dilihat. Nanti kalau dia penilaiannya itu mungkin hasanul hadis, nah, maka jadi enggak cocok kalau kita taruh di istiqoh, di deretan rawi istiqoh, tapi hasan. Itu mereka ada ilmunya sendiri sana. Ya. Itu tadi dalam ilmu jarh ta'dil. Jadi jarh ta'dil itu sebenarnya penilaian rawi hadis. Bukan apa ya, istilahnya kayak sekarang itu. Ya, ilmu jarh ta'dil itu adalah ilmu tentang bukan nyingkir menyingkirkan, tapi penilaian ulama al-hadis. Baik, nakibillahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.